Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Ayat 354. Qala Allah Ta'ala wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashmurun wala taqulu la nahiyah. Jadi janganlah taqulu, janganlah kalian menyatakan, janganlah kalian berkata, liman yuqtalu fi sabilillah, pada seorang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya di bidang jihad, amwat. Janganlah kalian menyatakan mereka adalah amwat, orang-orang yang telah mati. Amwat di sini kata Syekh rahimahullahu Ta'ala, khabar di mubtada mahdhuf. Takdirnya hum amwat. Janganlah kalian berkata tentang orang-orang yang terbunuh di bidang jihad fisabilillah, mereka adalah orang-orang yang telah mati. Balahyaun, bahkan mereka adalah orang-orang yang hidup, yakni maksudnya di alam barzakh. Ahya dengan hayah barzakhiyah, di alam barzakh. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran, balahyaun inda rabbihim yurzaqun. Walakin la tashmurun, tetapi kalian tidak merasa, tidak menyadari, tidak merasakan tentang kehidupan mereka, karena mereka hidup di alam barzah, di alam gaib. Syekh rahimahullahu Ta'ala menyebutkan terkait dengan ayat ini 7 faedah. Yang pertama, kata berahimahullahu Ta'ala, ayat ini menunjukkan an-nahyu anil qaul bi'anna lajina kutilu fi sabilillah amwat. Larangan menyatakan terhadap orang-orang yang meninggal di medan jihad, mereka adalah mayat-mayat yang telah mati. Larangan di sini masuk padanya al-qaul bil qalbi wal qaul bil lisan. Barang di sini maksudnya jangan meyakini dengan hati dan jangan mengucapkan dengan lisan. Wal qaul bil qalbi yani i'tiqad. Wal qaul bil lisan yani nutq, mengucapkannya, menafatkannya. Tapi saya yakini mereka adalah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bal ahyaun inda rabbihim yirzakun. Yang kedua, wa rahimahullahu Ta'ala dalam ayat ini menunjukkan tanbih alil ikhlas fil qital. Ya, mengingatkan untuk ikhlas di dalam berjihad. Dari mana? Dari firmannya fi sabilillah. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Fi sabilillah menunjukkan dia berjihad dalam keadaan ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialah yang mendapat keutamaan jihad. Ketika seorang sahabat menyatakan, ya Rasulullah, seorang berjihad karena syaja'ah, yang satu karena haminya, yang satu karena riya, mana yang dia jihadnya? Fisabilillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulia fahuwa fi sabilillah. Niat yang ikhlas dalam jihad adalah berniat untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Rasulullah rahimahullah menunjukkan isbat hayatul syuhada. Ayat ini menunjukkan tentang adanya kehidupan bagi para syuhada yang meninggal jihad fi sabilillah, yaitu hayah barzakhiyah, kehidupan di alam barzah yang tentunya tidak sama dengan kehidupan di dunia. Kehidupan di alam barzah itu ajal wa'awam, lebih mulia, lebih agung. Berikutnya, di antara faedah ini kata rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwasanya thawabullah, balasan dari Allah, ganjaran dari Allah, lil amil, bagi seorang beramal ikhlas lillah, itu ajal wa'ala, lebih mulia, lebih tinggi. Seorang syahid meninggal di medan jihad fisabilillah, ketika dia mengorbankan dirinya, nyawanya fisabilillah, ada balas yang lebih baik. Ya Allah berikan kehidupan di alam barzah yang lebih sempurna daripada kehidupan di dunia. Inda rabbihim yirzakun. Berikutnya, yang kelima adalah rahimahullah, ayat ini menunjukkan adanya kehidupan di alam barzah. Di antara yang menunjukkan ini dalam hadis adalah pertanyaan mungkar dan nakir yang masyhur. Ya, ketika seorang dikubur, kemudian ditinggal oleh para pengiringnya ke jenazah, ke pekuburan, datang malaikat mungkar dan nakir bertanya kepada dia tentang tiga pertanyaan. Hidup di alam barzah untuk ditanya, difitnah tentang tiga pertanyaan. Berikutnya, dari ayat ini juga menunjukkan adanya nikmat kubur. Nikmat kubur, ya balah ya'un, dalam ayat yang lain, dalam Al-Imran, inda rabihim irzakun. Adanya nikmat kubur, nikmat di alam barzah. Yang terakhir, ya tabi rahimahullah ta'ala dari ayat ini, walakilla tashmurun, menunjukkan bahwa alam barzah, itu alam gaib. Alam barzah, alam gaib, yang tidak kita mengetahuinya. Walakillah tashurun, ya tidak sama dengan alam dunia, tidak kita tahu alam gaib. Walakillah tashurun. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.